ucapan masa di bibirmu masih terukir di relung hatiku. Dalam kesunyian ini, andaikan kau menemani, mungkin tak kurasakan kerinduan. Semua kau pernah berjanji, kan setia selalu menanti. Tiada pernah kusangka kau berpaling cinta, tiada berita ku terima darimu. Izinkan ku berteduh di hatimu.